Kita masih pada bab innaka la tahdi man ahbabta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa ankum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa inna kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Kita masih pada bab yang ke-17 tentang bahwasannya hidayah itu mutlak hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di sana campur tangan siapapun. Adapun hidayah yang ditetapkan oleh Allah kepada nabinya adalah hidayatul irsyad wal bayan, jadi memberikan arahan, memberikan petunjuk dengan cara irsyad, membimbing, dan juga apa, al bayan, menjelaskan masalah nanti dia mau nerima atau tidak, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang paling dan maha mengerti siapa hati-hati yang pantas untuk mendapatkan hidayah ini dan siapa hati-hati yang tidak pantas. Baik. Kita masuk pada ucapan beliau, qauluhu kalimatan. Qala Qurtubi binasbi ala annahu badalun min la ilaha illallah wa yajuz ar-raf'u ala annahu khabaru mubtada'in mahdhuf. Berkata Imam Qurtubi, kalimat dalam hadis yang berbunyi kalimatan ini diharokati nasab. Nasab itu istilah, dan asalnya, harokat asalnya adalah fathah. Jadi fathah dalam kata lain ilmu nahwu itu nasab. Dinasabkan kalimat kalimatan menunjukkan bahwasannya kedudukannya dalam kalimat sebagai badal. Badal itu arti kita pengganti. Badal dari kalimat apa? Pengganti dari kalimat yang mana? La ilaha illallah. Boleh juga diharokati dengan rofa. Rofa ini istilah dan harokat asalnya adalah dhammah. Jadi kalimatun boleh dibaca kalimatan, boleh dibaca kalimatun. Apa kedudukannya dalam kalimat jika dibaca rofa ini dengan kalimatun? Maka lafaz ini berkedudukan sebagai mubtada yang khabarnya dibuang. Ini olah bahasa saja, disebutkan dalam tata bahasa, bisa ini bisa itu. Qauluhu uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat ini. Ya. Ucapkan kalimat ini. Apa maksudnya? La ilaha illallah. Yang akan aku pakai nanti berhujah di sisi Allah. Bahwasanya kamu Islam. Baik. Apa kata beliau? Huwa bitasydidil jim. dengan memberikan tasdid pada huruf jim. Uhaju minal mahajah. Ya, mujah adalah aku akan jadikan sebagai apa, argumentasi di hadapan Allah. Wal muradu biha, dan yang dimaksud dengannya, bayanul hujjati biha law qalaha fi tilkal hal. Ini menjelaskan tentang hujjah dengan kalimat ini, bahwasanya Abu Thalib masuk Islam. Kalau seandainya beliau mau mengucapkan di akhir keadaannya. Qala wa fihi dalilun ala anna al-a'mal bil khawatim. Hadis ini juga dipetik satu faedah menjadi dalil bahwasannya perbuatan anak Adam itu ternilai dengan penghujungnya. Apa maksudnya ini? Jangan merasa puas dengan hari ini. Jangan merasa terlena dengan saat dan zaman kita di saat ini. Dan juga jangan mentazkiyah manusia di apa, awal perjalanannya. Ini isyarat-isyaratnya. Isyarat yang jauh pula, hendaknya engkau istiqomah. Ya, jangan mudah menilai seseorang sesaat. Ya, baik atau buruknya. Baik. Dan juga jangan tertipu dengan keadaan kita di awal-awal waktu. Kenapa? Penilaian terhadap seorang hamba adalah yang di penghujung umurnya apa, suul khatimah atau husnul khatimah, itu nilainya. Li'annahu law qalaha fi tilkal hali mu'takidan ma dallat 'alaihi mutabaqatun minan nafi wal isbati lanafa'athu. Karena sesungguhnya perkaranya, jikalau Abu Thalib mengatakan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan sakaratul maut, dan sakaratul maut di akhir dari kehidupan manusia, dia meyakini apa yang ditunjukkan atasnya, ya, dari penafian dan isbat, maka kalimat ini akan sangat bermanfaat. Ini menunjukkan bahwasannya kalimat la ilaha illallah itu yang dipakai secara penuh adalah makna yang terkandung, bukan sekedar lafaz yang terucapkan, tapi makna yang terkandung dalam kalimat ini. Baik. Jadi penting kita banyak doa meminta Allah subhanahu wa ta'ala husnul khotimah. Karena hati ini berbolak-baliknya cepat. Ya, dan penyakit yang menyambar-nyambar hati kita ini dahsyat. Ya. Semangat tiba-tiba loyo. Sudah terlanjur. Ya. Kita mentazkiyah diri. Sudah terlanjur kita menjatuhkan orang karena kita posisi kita lagi di atas. Tiba-tiba besok dia terjatuh. Tidak ada yang aman. Sebaliknya, orang yang dulu lemah, yang tampaknya ta'akhor, ya, terlambat, jauh, ternyata di akhir perjalanan hidupnya tiba-tiba dia menjadi orang yang semangat. Jadi, itu intinya. Dan minta sabar terhadap amal dan istiqomah sampai al-mamat, yaitu kematian. Dan memang begitu ya rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang itu akan tampak di penghujung amal apa? Umur. seseorang itu akan tampak di penghujung umur. Jadi di sana dia tidak akan bisa apa namanya berkamuflase, tidak akan bisa menyelinap, ya, menampilkan sesuatu yang tidak dia miliki. Pasti semuanya akan tampak di akhir-akhir penghujung hidupnya, akan sama siapa, seperti apa, dan bagaimana. Karena biasanya sesuatu itu kalau sudah lama itu akan muncul warna asli. Antum beli barang baru warnanya hijau misalnya, mengkilat bagus, tapi kalau sudah berjalan waktu, ya, kena apa, ujian-ujian zaman, ibaratnya kan hujan panas, hujan angin, apa, lama-lama akan kelihatan cat aslinya apa. Oh ternyata cat aslinya itu putih. Oh ternyata cat aslinya itu apa, abu-abu. Akan terlihat nanti dengan apa, berjalannya waktu. Dan hujan, angin, panas itu ujian seperti kita. Di awal waktu mungkin kita bisa menampilkan keindahan, ya, keimanan ini, hanya menampilkan. Jikalau itu bukan dari dasar keaslian, maka akan luntur, akan tersaring dengan waktu dan zaman. Kenapa? Ujian yang menerpa kita itu akan memperlihatkan keaslian kita. Baik. Sehingga jangan sampai kita merasa mentazkiyah diri, insyaallah, atau ya saya ini insyaallah begini dan begitu, beda dengan mereka itu begini dan begitu, ya seakan-akan sudah di itu, sudah di atas angin. Misalkan jangan. Hatta walaupun kita misalkan sudah pindah ke tempat yang lebih baik dari tempat yang sebelumnya, yang mungkin sebelumnya ditinggal di lingkungan awam, sekarang sudah pindah ke ma'ahid-ma'ahid ahlu sunnah, ya, tetap jangan sampai kita apa terkena imbas kejelekan-kejelekan seperti ini. Atau jangan sampai pula kita jadi memandang rendah orang. Ini ujian pertama. Orang yang berpindah dari tempat yang mungkin dianggap kurang bagus, kemudian dia berpindah ke tempat yang bagus, biasanya ujian pertama kali akan merendahkan orang, ya, akan merendahkan manusia. Ini sudah penyakit yang terkadang penyakit ini ada pada mereka, cuma tidak ngerasa saja. Baik. Nah, misal ucapan apa fulan itu sudah lama tapi nggak mau pindah-pindah ke pondok misalnya. Ini anak nih baru kemarin sudah siap pindah ke pondok misalnya. Nah, akhirnya apa? Setan akan masukkan dalam pandangan dia, menganggap remeh gitu loh. Orang itu remeh mereka. Seakan-akan setan meniupkan satu kejelekan supaya dia tambah tinggi. Nauzubillah. Nah, harusnya apa? Muncul rahmah sebenarnya. Rahmah pada dia supaya bisa istiqomah, rahmat pada orang lain, berdoa mudah-mudahan mereka bisa nyusul, kan gitu. Justru bukan malah sebaliknya menganggap remeh, mengenteng-entengkan. Ya. Baik, dan ini berbahaya. Satu hadis disebutkan dalam kitab Thahawiyah. Ada seorang ahlul ibadah, ahlus shalah. Ya. Suatu saat dalam apa hadis ini menyatakan ada seseorang yang terjatuh dalam khumar, minum khumar. Tiba-tiba ya, muncul dari lisannya ucapan apa? Fulan ahlunna. Fulan ini tiap hari minum khumar, pasti neraka orangnya. Apa konsekuensi ucapan ini, coba? Konsekuensi pada si pengucap, beranggapan dia itu orang baik, beranggapan dia saat itu orang mulia, beranggapan orang dia ini lebih baik dari siapa yang dia celah. Ya, berapa sudah kejelekan yang masuk ke dia, dan menganggap orang yang saat itu berbuat maksiat dianggap orang yang betul-betul tercela. Padahal belum tentu. Barangkali hidupmu panjang kemudian kamu futur, yang mencela ini atau yang dicela hidupnya panjang kemudian terakhir taubat. Ya. Kemudian dalam hadis ini menyatakan, Allah menyatakan wallahi, dalam hadis qudsi Allah menyatakan siapa yang berani melampaui kodratnya dari manusia dan melampaui batas pada kekuasaanku. Aku yang berhak memasukkan dan ke surga atau memasukkan ke jannah. Sampai-sampai kemudian ahli ibadah ini difonis untuk neraka, kemudian orang yang bermaksiat ini difonis masuk apa? Surga. Ketika akhir dari perjalanan hidupnya, ini jadi soleh, kemudian ini jadi seorang yang ujub bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadinya jangan tertipu dengan keadaan kita sekarang. Kalaupun saat ini kita berada ya di lingkungan yang baik, ya doakan yang lain semoga mempunyai atau bisa tinggal di lingkungan yang baik. Jika saat ini kita berada di atas kebaikan, doakan orang lain pun juga mudah-mudahan bisa di atas kebaikan. Bukan justru malah apa, menganggap dirinya baik, menganggap orang lain buruk, atau menganggap dirinya mulia, menganggap orang lain hina. Ini kejelekan. Anggapan seperti ini kan muncul dari dia, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu orang yang beribadah itu lebih baik dari orang yang bermaksiat. Dalam tanda kutip ya. Bisa jadi beribadah dia dalam posisi apa? Riya. Ya. Bisa jadi dia bermaksiat posisinya apa? Terpaksa atau dipaksa. Ya. Baik. Artinya begitu. Jadi jangan sampai kita menganggap dengan kebaikan yang saat ini Allah Subhanahu wa taala berikan ini sebagai ya, hidayah yang akan selama-lamanya. Tapi kita memohon untuk istiqomahan. Kenapa? Karena nilai kita itu di penghujung umur kita. Keaslian kita itu akan terlihat sampai nanti di penghujung. Dan ini secara perjalanan kita, secara apa namanya, uji coba manusia, bahkan orang-orang yang dulu bersama kita itu pun sudah teruji. Bahkan sebelum mereka meninggal pun banyak yang futuh. Mereka tadinya kenal sunnah, tetapi sekarang sudah tidak nyunnah lagi. Mereka dulu kenal kebaikan, sekarang sudah ya melakukan kejelekan kembali. Ya, kenapa? Memang aslinya seperti itu. Gitu. Kalau dia tampak baik, mungkin cat-catan aja, catnya baru. Ya. Atau polesan saja. Nanti lama-lama juga akan tersingkap, ngelotok lagi catnya kembali ke asalnya. Ini juga penting buat kita. Sehingga apa, kita jadikan hidayah ini sebagai dasar kita, bukan sebagai sekedar polesan buat kita. Jadi jadikan sifat dasar kita itu apa? Sunnah. Sehingga kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaannya, dari awal hitam, di akhir pun juga hitam. Di awal putih, di akhir pun juga putih. Di awal kuning, di akhir pun juga kuning. Ini namanya istiqomah. Baik. Kenapa? Amalan ditinjau dari penghujungnya apa. Wa qawluhu faqala lahu, ucapan dalam hadis ini, ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, ucapan ini rawi. Kemudian kedua orang itu, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, berkata kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muthalib, wahai Abu Talib, apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib, agamanya bapakmu? Dakarahu al-hujjata al-mal'unah. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah menyebutkan atau mengingatkan Abu Talib dengan hujjah yang terlaknat, agama nenek moyang. Dan rata-rata kayak gitu. Ini kebiasaan sudah turun-temurun dari sejak dulu. Rata-rata ucapan yang terucap oleh orang-orang musyrik zaman itu terucap juga oleh orang-orang zaman sekarang. Hujahnya itu adalah nenek moyang. Ya, wah ini kebiasaan budaya nenek leluhur kita, kalau mungkin kalau bahasa Indonesianya mungkin nenek moyang, atau sebagian disebutkan ini leluhur, tinggalan leluhur, warisan leluhur gitu kan. Masya Allah, persis seperti tasyabahat qulubuhum, ya hati mereka sama, sehingga keluar lisan pun sama. Allati yahtaju bihal musyrikuna 'alal mursalin. Jadi ucapan Abu Jahal itu diwarisi oleh ucapan orang-orang musyrik zaman dulu, diucapkan kepada para rasul. Kaqauli fir'auna li Musa. Seperti ucapan Fir'aun kepada Musa. Fama balul qurunil ula. Terus bagaimana keadaan kurun yang pertama leluhur kita? Bukankah kita ini beragama dengan agama leluhur kita? Sehingga ketika kita dakwahkan kebaikan-kebaikan ini dan mereka tidak punya hujah untuk membantah, ditabrakan terhadap leluhur. Wah, ini berbeda dengan agama leluhur kita. Ditabrakan dengan mereka. Jadi seakan-akan kita ini apa? Membangkang pada mereka. Pinter mereka, ngeles. Mungkin kita dibenturkan dengan nenek moyang. Sehingga biasanya asobiyah, fanatik kesukuan, fanatik kebangsaan itu muncul ketika dibentrokkan seperti itu. Nah, seperti kalau zaman sekarang kembali munculnya PKI. Ya, karena bagaimana nyentuh kekuasaan tidak mampu, akhirnya memfitnah umat Islam dengan cara apa? Tidak cinta NKRI. Dibentrokkan dengan Pancasila. Karena kan umat Islam itu adalah musuhnya Pancasila, sejarahnya. Dan Pancasila sendiri yang menciptakan siapa? Umat Islam. Baik. Cara-cara sudah yang dilakukan oleh seperti orang-orang zaman dulu, sudah turun temurun. Tasyabahat qulubuhum. Wa qawluhu ta'ala wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana 'ala ummatin wa inna 'ala atharihim muqtadun. Dan yang demikian itu tidaklah kami utus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad pada sebuah negeri dari pemberi peringatan. Allah utus Rasul sebagai pemberi peringatan sebelum di sebuah negeri. Illa melainkan qalu qala mutrafuha, melainkan akan berkata penduduk negeri yang ya mutrafuha ini yang orang kayanya, orang tokohnya. Inna sesungguhnya kami mendapati leluhur kami pada satu ajaran dan kami sesungguhnya mengikuti ajaran mereka dengan baik. Tadi mewarisi budaya leluhur sebenarnya itu baik ya. Dan ini alat yang paling apa? Paling mujarab ya, paling sakti katanya. Untuk apa? Membenturkan Islam dengan umat. Dakwah tauhid ini, dakwah Wahabi pengen merubah budaya leluhur kita. Pengen merubah budaya nenek moyang kita sehingga tersulut orang awam tadi. Kenapa? Karena yang dibawa-bawa leluhur. Jadi mereka dibenturkan dengan cara seperti ini. Jika memang mereka itu adalah orang yang punya argumen bantah ya dengan apa yang mereka miliki, tapi ini tidak. Ini justru ucapan seperti ini menunjukkan mereka itu orang-orang yang lemah, tidak punya dalil. Ngeles, kalau diajak debat ngeles, nggak apa, nggak sesuai dengan konteks yang dibahas, tapi apa, cari apa penyelamatan. Qauluhu fa'ada 'alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Nabi pun mengulang, ya ammi qul la ilaha illallah, pamanku katakan ini, katakan ini wahai pamanku. Kedua orang pun juga mengulang, Abu Thalib membenci dengan agama leluhur kita. Fihi ma'rifatuhuma makna la ilaha illallah. Di sini ada dalil bahwasannya kedua orang ini itu sebenarnya ngerti betul apa itu kandungan makna la ilaha illallah, dan itu rata-rata orang musyrik zaman dulu ngerti tanpa belajar. Kenapa? Karena itu sudah jadi kehidupan mereka. Artinya kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti siap-siap meninggalkan berhala-berhala, sesembahan-sesembahan, semuanya, dan hanya ditujukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bedanya orang musyrik zaman dahulu dengan orang muslim zaman sekarang. Pinter mereka dari sisi ya, pengetahuan. Li'annaha arafa anna Abu Talibin law qalaha latabarra'a min millati Abdul Muthalib. Kenapa? Keduanya tahu kalau Abu Talib ngomong la ilaha illallah, berarti dia telah berlepas diri dari agama Abdul Muthalib. Jadi la ilaha illallah itu betul-betul dipahami dengan benar, dengan baik, dengan subhanallah, tanpa perlu penjelasan yang panjang lebar oleh orang-orang musyrik. Ngerti betul apa tuntutannya. Baik, ngerti betul apa tuntutannya. Baik. Kumpulkan tulisannya nanti. Baik. Fa inna millata Abdul Muthalib hiya syirku billahi fi ilahiyyati. Agamanya Abdul Muthalib itu syirik, musyrik terhadap Allah dalam ketuhanannya. Wa amma ar-rububiyyah faqad aqarru biha kama taqaddam. Adapun rububiyyah, mereka mengakui. Ya, sebagian membantah. Ya. Akidah Ahlus Sunnah ini dengan cara bahwasannya akidah tiga yang diyakini, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, itu satu paket. Enggak boleh dipisah-pisah. Enggak boleh dipisah-pisah. Seperti rukun iman. Jadi enggak bisa kita katakan, katanya, orang musyrik itu bertauhid rububiyah tetapi dia tidak bertauhid uluhiyah. Berarti dia telah memasukkan orang musyrik ke dalam muslim, katanya. Kenapa? Tauhid ini adalah satu paket, enggak terpisah-pisah. Jadi secara enggak sadar Ahlu Sunnah ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang musyrik dikatakan ahlu tauhid, orang-orang muslim justru dikatakan orang-orang syirik, katanya. Kemudian dia kiaskan tauhid ada tiga, ini sebetulnya rukun iman. Kalau kita beriman kepada Allah, Rasul, malaikat, kitab, hari akhir, qol dan qadar, apakah orang dikatakan beriman kalau dia cuma beriman kepada hari akhir saja, enggak beriman kepada Allah? Tidak kan? Oh tidak, ya betul. Nanti pengikutnya, ya ini. Ya seperti itu. Rukun iman, pembagian tauhid. Ya. Baik. Subhanallah. Saking bencinya dengan dakwah sampai dia sendiri enggak paham apa yang dia katakan. Waqad qala Abdul Muthalib li Abraha. Abdul Muthalib zamannya Abraha. Baik. Apa? Ana rabbul ibil. Aku ini pemilik unta. Wal bait lahu rabbun yamna'uhu minka. Kata Abdul Muthalib, aku pemilik unta ini. Adapun Ka'bah memiliki pemilik. yang dia akan mencegahmu dari menghancurkannya. Ini maksudnya apa? Kisah antara apa dialog Abdul Muthalib dengan Abraha. Tentang apa bahwasannya Abdul Muthalib itu orang musyrik, tetapi dia mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengakui, bukan bertauhid, mengakui rububiyah, bahwasanya pencipta alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa akuan, sekedar akuan itu saja tidak memasukkan dia dalam Islam. Itu maksud pembahasannya, bukan masalah orang kafir berarti muslim. Ini orang muslim lah dikafir-kafirkan katanya. Dimusyrik-musyrikkan, orang musyrik dimuslim-muslimkan. Ya. Bukan. Baik. Apa syahidnya kisah ini? Abdul Muthalib musyrik ini juga mengakui tentang apa? Adanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak mengesakan dalam ibadahnya kepada Allah. Itu syahid dari cerita ini. Tetapi cerita ini ya dihukumi apa? Dhaif. Di situ ada rawi yang bernama Muhammad bin Amr Al-Waqidi, matruk. Beliau ini ditinggalkan riwayatnya. Waqidi. Wa hadhihi al-maqalah minha 'inda qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam li 'ammihi kul la ilaha illallah. Ya, wa hadhihi al-maqalah, dan ucapan ini minhuma, dari keduanya. Di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi mengatakan hal ini kepada pamannya. Jadi Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan ucapan seperti ini ketika Nabi mengatakan, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Tetapi Abu Jahal dan saudaranya menyatakan, apakah kamu benci dengan agama Abdul Muthalib? Artinya di sini kayak ada sesuatu yang enggak nyambung seperti itu. Ya. Istikbaran anil amal bi madluliha. Sombong untuk beramal dengan ya madlulnya, kandungannya. Kama qala Allah taala anhuma, sebagaimana Allah berkata tentang keduanya, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, wa amsalihi ma min ulaikal musyrikin, dan yang semisal keduanya dari orang-orang musyrik, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka itu orang musyrik, apabila dikatakan kepada mereka, katakan la ilaha illallah, apa keadaan mereka? Sombong. Wa yaquluna inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Jawabannya sendiri pun enggak nyambung dengan itu. Kenapa enggak dibantah? Tuhan itu banyak, enggak hanya satu. Mereka enggak berani. Kenapa? Mereka ngerti betul Allah itu cuma satu. Ya. Mereka tidak berani membantah dengan bantahan yang ya, sesuai dengan harapan, tetapi mereka kembali ya, ngeles. Mereka berkata, sesungguhnya apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena orang gila ini? Masya Allah. Rasulullah digelari penyair gila. Ya, jadi enggak mau bantah apa yang dia seru, tetapi apa langsung ke orangnya. Dan ini adalah trik jitu untuk apa? Mengcover dakwah tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika menyampaikan tauhid itu enggak dibantah satu persatunya, tetapi langsung orangnya. Muhammad ini Wahhabi ini, ajarannya membid'ah-bid'ahkan orang, ajarannya memusyrik-musyrikkan orang, tapi enggak dirinci sama dia. Supaya apa? Orang itu sudah takut duluan ya. Sehingga dikelari Wahhabi. Nah, ini Wahhabi. Tapi gak tahu yang dimaksud Wahhabi yang mana. Karena Wahhabi itu ada dua. Versi yang pertama sesat, dan kita akui itu. Dan versi yang kedua ini pembawa dakwah tauhid. Wahhabi versi pertama itu sesat. Dia batiniyah, musyrik. Sebelum, jauh sebelum lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. namanya Wahabi juga, digelari dengan gelar Wahabi. Dakwahnya dakwah sesat, alirannya aliran sesat, batiniyah, ahlu tariqah, dan betul-betul sesat. Tapi kalau yang kedua ini adalah pembawa tauhid, jadi gak berani bantah satu persatu tauhidnya. Gak dibantah sama mereka, cuma langsung dipucuknya saja. Ini triknya Yahudi semenjak dulu, tidak hanya pada masa ini saja. Jadi ketika tidak berani menyentuh dalil-dalil, mereka sentuh pembawanya. Dan ini diwarisi oleh kaum Syiah. Ya, Syiah itu enggak berani membantah hadis-hadis, tetapi apa yang dihajar pembawa hadisnya. Abu Hurairah itu tua, enggak ngerti apa-apa. Ya, Abu Hurairah yang punya ribuan hadis terbanyak dalam rawi hadis itu dikatakan enggak ngerti apa-apa dia. Sudah tua dulu. Pikun. Ya, orang yang enggak ngerti percaya-percaya aja. Orang kalau sudah jatuh dia, apa yang dia bawa enggak akan diterima. Walaupun kebaikan. Kenapa? Sudah takut dengan sosoknya. Baik. Kemudian juga Aisyah dijatuhkan kehormatannya. Ya. Dituduh sebagai seorang pelacur, na'udzubillah, dituduh dengan akhir oleh mereka kaum Syiah. Aisyah juga, Ummul Mukminin juga termasuk bagian salah satu perawi hadis terbanyak, jatuhkan satu persatu. Ini trik, kalau sudah jatuh para pembawanya, otomatis ya, gak usah membantah, tulisan mereka sudah dijauhi. Nah, beda Ahlus Sunnah ketika membantah person-person, dikupas apa yang jadi kesalahannya, dikupas satu persatu, A, B, C, D, E, orangnya ngikut saja. Ya, kesalahannya dibongkar, orangnya ngikut, kalau kembali terima, kalau enggak ngikut. Kalau mereka nuduh Ahlus Sunnah, ditutup orangnya dulu, ajarannya ditutup dulu, enggak penting. Kenapa? Karena memang mereka enggak berani nyentuh. Ya. Ada satu kisah yang mutadawil, sering kita dengarkan pula. Ada seseorang yang trauma dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dikelir dengan Wahhabi ini. Dia tidak ngerti apa sih kritikan yang tertuju pada beliau. Taunya hanya isu yang berkembang, beliau ini suka mengkafirkan, beliau ini suka membid'ah-bid'ahkan, beliau ini melarang ziarah kubur, ya, ada rinciannya ya. Beliau ini melarang tawasul, ada rinciannya kita. Beliau suka mengkafir-kafirkan orang, ada rinciannya tentang masalah kafir. Ya, akhirnya bencilah dengan model sampul-sampul ini tadi. Ya, akhirnya satu saat, ya, ada orang yang masih menginginkan dia, ya, jadi baik. Memang bisa orang berilmu itu kalau pakai kecerdasan akan berpikir, enggak hanya terima mentah-mentah gitu saja. Benar apa enggak sih dipelajari. Akhirnya berikan pada beliau salah satu kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Kitab Tauhid yang kita baca ini. Ya. Kemudian disobek sampulnya supaya enggak ngerti siapa penulisnya. Setelah itu baru suruh baca. Tolong kamu baca dulu isinya dengan baik, kamu pahami dengan benar, kemudian komentar apa isi kitab ini. Ya, nggak usah tanya siapa penulisnya, dan dia nggak sadar gitu, artinya nggak sampai sejauh itu. Akhirnya dengan naluri dia menyatakan, sungguh untuk saat ini tidaklah aku melihat buku yang terbaik dalam bidangnya, dalam babnya tauhid, kecuali kitab ini. Kitab Tauhid ini, Masya Allah. Setelah dia berbicara seperti itu, disampaikan, kamu tahu siapa pengarangnya? Kemudian dia bertanya, siapa? Pengarangnya adalah orang yang engkau tuduh dengan Wahhabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kaget dia. Nah, ternyata yang saat ini dia hanya mendengar-dengar kalimat itu, ternyata tidak seperti yang dia duga dan kita, dan dia apa? Prasangkakan. Dan baiknya seperti itu, ya, yang baik seperti itu. Kenapa? Ya itulah triknya, hajar dulu sosoknya itu, dihajar dulu saja. Kalau sudah jatuh, udah nggak usah bahas, nggak usah bantah-bantah. Kenapa? Otomatis dijauhi kitabnya itu. Dan triknya musyrik juga demikian. Jadi, kenapa? Rasul enggak mau bantah ajarannya, tapi Rasul itu penyair gila. Tapi enggak nyentuh apa yang dia dakwahkan, enggak membantah apa yang dia dakwahkan kepada mereka. Karena kalau mereka bantah, mereka akan kena bumerang. Ternyata diwarisi dari sini. Faradda alaihim biqaulihi bal jaa'a bil haqqi wa saddaqa al mursalin. Tidak. Bahkan para rasul itu datang membawa kebenaran, ya. Dan ya, saddaqa al mursalin. Ya. Mereka membawa ya kebenaran dan apa pembenaran dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Jadi Muhammad ini membawa hak dan membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul sebelumnya. Fabayyana ta'ala anna istikbarahum an qawli la ilaha illallah lidalalatiha ala nafyi ibadatihim al-ilahiyyatal lati kanu ya'budunaha min dunillah. Allah jelaskan sombongnya mereka dari sekedar mengucapkan la ilaha illallah ini lidalalatiha, karena apa? Ya, dalalah ini tujuannya, kalimat ini adalah menafikan peribadahan mereka terhadap Tuhan-Tuhan. Alihah itu setiap apa yang disembah, ya. Itu namanya ilah. Jadi apa saja yang disembah itu namanya ilah. Kalau dalam bahasa kita Tuhan, apa saja yang kita sembah itu Tuhan. Nyembah batu, batu itu Tuhan. Nyembah gunung, gunung itu Tuhan. Nyembah kuburan, kuburan itu Tuhan. Sehingga dalam kalimat la ilaha illallah tidak ada Tuhan-Tuhan yang hak dari yang disembah-sembah ini kecuali Allah. Jadi Allah juga disembah, cuma adalah sesembahan yang paling hak untuk disembah. Yang mereka dulu ibadahi selain dari selain Allah. Sesungguhnya ya kehendak dari kalimat ini adalah menafikan yang demikian itu secara kandungannya. Fa inna dalalata hadhil kalimah ala nafyi dalika dalalatu tadammun. Tadammun itu apa? Dalalah yang terkandung dalam konteks itu. Apa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Berarti menafikan Tuhan-Tuhan yang disembah, ya. Dan hanya menetapkan dari Tuhan-Tuhan yang disembah ini hanya Allah. Jadi bukan artinya itu bukan la ilaha, tidak ada Tuhan sama sekali, ya. Illallah kecuali Allah. Jadi setiap yang disembah itu Allah. Bukan, maksudnya bukan itu. Jadi dari Tuhan-Tuhan yang disembah ini, ya, ada yang nyembah pohon, gunung, kuburan, ada yang nyembah Allah juga. Nah, dari Tuhan-Tuhan yang ada ini hanya Allah yang pantas untuk dipertuhankan. Sehingga Allah juga masuk dalam kalimat ilah ini. Tuhan-Tuhan tadi. Bukan maknanya tidak ada yang disembah. Jadi apa yang disembah itu semuanya Allah. La ilaha illallah. Itu bukan artinya seperti yang diartikan oleh ya, mereka yang tidak paham. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ma'buda illallah. Artinya apa? Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Jadi apa yang disembah itu Allah. Ya. Dan ini mengerikan akidah seperti ini. Kalau di Jawa itu akidah namanya akidah hululiyah. Ya, akidah hululiyah. Seperti yang ada pada IAIN tempo dulu. Ya, ada wihdatul wujud, ada hululiyah. Kalau hululiyah itu Allah bersatu dengan makhluknya sehingga makhluk ini nanti mencapai tingkatan hakikat. Ya. Kalau yang satunya wihdatul wujud, Allah menyatu dengan apa? Makhluknya. Jadi tidak ada yang di muka bumi kecuali Allah. Ya, sehingga mereka pernah menuliskan di kampus mereka dengan anjing Hu Akbar. Kenapa anjing itu? Ya, cerminan Allah itu sendiri. Na'udzubillah, na'udzubillah dari kekufuran mereka dan kebodohan. Baik. Wa dalalatuha alaihi wa alal ikhlas dalalatu tadammun. Ya, dan dalalahnya, kandungannya secara makna dan kepada perintah ikhlas itu adalah dalalatu tadammun. Dalalah yang dalalatu mutabaqah, yang sifatnya mutabik, penyertanya. Ada tiga, lupa. Dalalatu tadammun, mutabaqah, satunya yang ada ingat. Cara dalam memahami dalil ini, ya. Jadi ada dalalah-dalalah yang dengan kaidah ini akan bisa kita pahami sebuah dalil. Ya Allah alam, kita cukupkan sampai di sini.